Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadis syad dan maqlub. Qala al-muallif rahimullah wa ma yukhalifu thiqatan fihi al-mala fa syad wal maqlub qismani tala. Beliau, وَمَا يُخَالِفُ سِقَةٌ فِيهِ الْمَلَى. Hadis syad itu apa? Maka yang siqat, perawi yang siqah, dia yukhalif, dia menyelisihi al-mala. Al-mala jama'ah. Perawi yang siqah, yukhalif siqatun, وَمَا يُخَالِفْ سِقَةٌ, perawi yang siqah, yukhalif, dia menyelisih al-mala jama'ah. Fasyadu, maka itu adalah syad. Wal-maqlubu kismani tala. Sedangkan maqlub, hadis maqlub ada dua macam. Tala, bacalah. Kemudian di bait kedua-dua itu dia. Ya. Itu ibdalu rawin aw bi rawin kismu wa qalbu isnadin limatni kismu. Pertama, dengan mengganti perawi dengan perawi yang lain, dan kedua, membolak balikkan sanad. Nah, tadi kita bahas hadis syad dulu. Ya, hadis syad, jadi di sini ya, syad itu seorang perawi yang siqah menyelisihi jamaah yang lebih siqah dari dia dari berbagai aspek. Ya, hadis syad adalah seorang perawi yang siqah menyelisihi perawi yang lebih siqah dari dia, baik dari dhabat, adalah, maupun adat, banyaknya, jumlahnya. Nah, ya, tafadhal dibaca sini. Ismail. Bismillahirrahmanirrahim. وهو الخروج عن القاعدة أو الخروج عن ما عليه الناس. وفي الحديث عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة ومن شد شد في النار, يعني من خرج عنكم. والشد هو الذي يخالف فيه ثقة الملأ أي الجماعة. والمعلوم أن الجماعة أقرب إلى الصواب من الواحد وأرجح. ولهذا يمكن أن نقول إن المؤلف رحمه الله قال ما يخالف ثقة فيه الملاء على سبيل المثال. وأن المراد بالقاعدة أن الشاذ هو ما خالف فيه الثقة من من هو أرجح منه عددا أو عدالة أو ضبطا ضبطا أو ضبطا. نعم. طيب, كتب الشيخ الوسيمين هذان هما الحادي وعشرون والثاني وعشرون. إني هذا الحديث 21 ke-21 dan 22 min aqsamil hadis, dari jenis hadis al-madhkurah yang disebutkan fi hadhihi manzumah, di manzumah ini, yaitu keduanya adalah syadz wal maqlub. Kita bahas di sini, Syekh membahas syadz dahulu ya. Syad ma'khudun minas syudud, itu diambil dari kata-kata syudud. Syudud, syudud sendiri secara bahasa artinya al-munfarid anil jumhur, itu menyendiri dari mayoritas. Itu kalau lughatan secara bahasa. Nah, beliau menyebutkan di sini apa itu syad di sini, yaitu al-khuruj anil qa'idati, yaitu keluar dari kaedah yang baku. Awil khuruj ma'alaihi wal khuruj an ma'alaihi nasu, yaitu keluar dari apa yang telah menjadi kebiasaan manusia. Nah, dalam hadis disebutkan alaikum bil jamaah, wajib kalian berjamaah. Fa inna yadallahi 'alal jamaah, karena tangan Allah itu di atas jamaah. Man syadda syadda finnar, barang siapa yang syad maka dia akan syad di neraka. Artinya yakni man kharaja anhum, barang siapa yang keluar dari ketentuan jamaah, ya, menyendiri, dia akan menyendiri pula di neraka. Wasyadu huwa ma huwa alladhi yukhalifu fihi athiqatu almala'a, maka syad ialah yang seorang perawi yang siqah menyelisihi al-mala'a. Apa itu al-mala'a? Ay al-jama'ata, itu jama'ah. Wa ma'lumun, dan diketahui annal jama'ata aqrabu ila shawabi, bahwasanya yang namanya jama'ah itu lebih dekat kepada kebenaran. Minal wahidi, daripada sendiri. Wa arjahu, dan dia lebih rajih, lebih kuat. Wa li hadha yumkinu an naqul, oleh karena itu ya, mungkin kita bisa menyatakan innal mu'allif rahimahullah qala ma yukhalif siqatun fihi al-mala', mu'allif menyatakan ini siqah syad itu adalah yang perawi siqah menyelisihi mala' jamaah ala sabilil misal. Ini ala sabilil misal, ini lewat contoh saja, lewat permisalan saja. Wa annal murada bil qa'idati, ya, namun yang dimaksud dengan kaidah di sini annasyad huwa ma khalafa fihi as-siqatu man huwa arjahu minhu adadan au adalatan au dhabtan. Kaidahnya di sini syad itu adalah seorang perawi yang siqah, dia menyelisihi dalam hadis, ya, man huwa arjahu, perawi lain yang lebih rajih minhu dari dia, baik secara adadan bilangan, adalatan adalah, maupun dhabtan hafalan. Nah, ya, bisa dipahami sini ya, mizan. Mu'allif zakara al-qism al-awwal. Mu'allif di sini menyebutkan isim atau jenis yang pertama, yaitu wahwal al-adad. Itu kisim apa? Yang diselisihi oleh rawi yang zikoh menyelisih jamaah dari sisi adad, bilangan. Di annal mala'a jama'atun, karena yang namanya mala' jama'atun, ya, namanya mala' jama'atun. Nanti yang jamaah tersebut, hadis jamaah namanya mahfud. Hadis si siqah yang sendiri yang menyelisih jamaah namanya syad. Hadisnya jamaah disebut apa? Mahfud. Mahfud. Ya, adapun makhluk lain lagi, enggak ada hubungannya makhluk, ya. Cuman beliau di sini enggak menyebutkan mahfud. Ya, wa qad yuqalu innal mala'a hum asyraful qaum. Ada yang menyatakan mala' itu apa sih mala'a? Mereka adalah kaum yang paling mulia, yaitu semulia-mulianya kaum. Semulia-mulianya kaum. Nah, kemudian berdasarkan firman Allah, wa qala al mala'u alladhina istakbaru min qaumi, dan mala' alladhina istakbaru, dan berkatalah orang yang paling mulia, yaitu orang-orang yang menyombongkan dirinya dari kaumnya, ma'lumun anal asraf fi ilmi hadis, hum al huffadhu al udul, ya, telah diketahui pula bahwasanya yang asraf, yang paling mulia dalam ilmu hadis, siapa itu orang-orang yang paling mulia dalam ilmu hadis? Mereka adalah para al-huffaz, para hafiz, para udul, orang-orang yang adil. Fayakunu kalamuhu syamilan man huwa arjahu adadan adalat adalatan au hifzam. Maka seorang yang rawi yang menyisi al-mala', ya, seorang rawi yang sikoh menyisi al-mala', yang enggak berpakai, kalau makna al-mala', apa namanya, al-mala' adalah asraf, ya berarti dia menyelisihi, ya, perawi yang lain yang lebih mantap adalahnya, hifadnya, adatnya. Contoh, misalul adadi, ya, dari sisi bilangan atau jumlah, rawa jama'atun an syekhihim hadisan, sekelompok jamaah meriwayatkan hadis dari syekh mereka, summan farada ahaduhum biriwayatin, kemudian salah seorang di antara mereka bersendirian, ya, meriwayatkan dengan sebuah riwayat yang yaitu khalifu al jama'ata wa huwa thiqatun, yang menyelisih jamaah, tapi rawi ini thiqah, ya, rawi ini thiqah. Edward, tafadhal Edward. Adalatan majah sukun sukun wasani asa wa riwayat ibni majah annahu masaha uznaihi bima'in ghairi fadli ra'sihi fastalafatil riwayatani wa riwayati muslimin annahu akhadha ma'an jadidan li limashi ar-ra'si ghairi ma'il yadayni wasani hasbuk cukup. Nah, ya, fanaqul mengenai bersendiriannya seorang perawi yang thiqah dari jamaah, maka kita nyatakan an inna hadhihi riwayat syahadatun, riwayat ini, rawi yang bersendirian ini syadz, li'annahu khalafa man huwa arjahu minhu, karena dia menyelisihi rawi yang lebih rajih dari dia, lebih kuat dari dia, bi'tibaril adadi. Nah, ini dari tinjauan bilangan. Nah, wamisaluhu arjah, wamisalul arjahi adalatan aw hifdzan ma'lumun. Nah, kalau contohnya dari kerajihannya, contoh rajihnya dari sisi adalah maupun hifdz, itu maka sudah diketahui. Naqul al-awwalu huwa ar-rajih, wasani huwa syadz, wa huwa haditsul marjuh. Yang pertama, ya, kita katakan yang awal adalah rajih, yang kedua syad, dan yang syad ini hadis yang merjuh. Nah, nusammi al-hadis alladhi yuqabilu syada bil mahfud. Dan kita menamakan hadis yang menyelisih syad, yang bertentangan dengan syad, itu namanya hadis mahfud. Ya. Syekh Mukbil sering ngasih contoh kalau soal hadis syad itu hadis menggerak-gerakkan jari, ya. Nah, itu yang sering dicontohkan oleh Syekh Mukbil ketika tasyahud. Ya, misaluhu, contoh yang lainnya ialah hadis wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu tawaddaa. Ya, bahwa Nabi sallallahu beliau berwudu. Beliau berwudu. Naam. Kemudian fa akhadha li ra'sihi ma'an. Beliau mengambil air untuk mengusap kepalanya. Wa rafad li yadayhi. Yang bukan merupakan sisa air di tangannya. Ai lamma arada ayyam sahara sah, maka tatkala beliau hendak membasuh kepala beliau, akhadha ma'an. Beliau mengambil air lagi. Famasahahu bima'in ghairi fadli yadayhi. Maka beliau mengusap mengusap kepalanya dengan air dengan selain dari sisa yang ada di tangannya. Ya. Artinya air yang bukan sisa air dari tangan beliau. Hakadha ja'a fi sahih Muslim. Ya. Nabi SAW mengusap kepalanya dengan air yang bukan sisa dari kedua tangannya. Wa fi riwayat Ibnu Majah, namun dalam hadis Ibnu Majah disebutkan annahu masaha udunai bima in ghairi fadli ra'si. Beliau mengusap kedua telinga beliau dengan air yang bukan sisa dari tangannya. Ya. Juga ada sebenarnya yang lainnya dari hadis Ibnu Baihaqi. Ya. Hadis Baihaqi bahwa beliau mengambil air untuk kedua telinganya dengan air yang berbeda yang diusap dengan kepalanya. Ya. Hadis Abdullah bin Zaid ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu li audunayhi ma'an ghayra al-ma'i alladhi akhadahu li ra'sihi. Nah ini. Ya, beliau mengambil air untuk membasuh kedua telinga beliau dengan air yang berbeda ketika mengusap kepala beliau. Ya, ini semakna dengan hadis Ibnu Majah. Fakhtalafatir riwayatana. Dua riwayat ini berbeda. Wa riwayat Muslimin annahu akhadha ma'an jadidan limashir ra'si. Ya. Maka hadis riwayat Muslim bahwa beliau mengambil air yang baru untuk mengusap kepala. Ghaira ma'al jadidai ghaira ma'al yadain. Itu bukan dengan selain air yang ada di kedua tangan beliau. Nah, Masani. Siapa berikutnya? Akbar. Bil mukhalafati summa qulta anisani innahu syadun summa qulta anisani innahu syadun fa ma'nahu annahu ghairu maqbulin li anna man syarata sahihu al maqbulu alla yakuna muqalan. Mana sih antum? Li anna min syartis sahihi al maqbuli alla yakuna muallalan. An narudda, bukan narudda. An narudda haditha al-mukhalifa bimujarradin ma yanqadiha fidzihni. Fidzihni, ma yanqadih, ma yanqadihu fidzihni. Ma yanqadihu fidzihni. Fa'udda ta'amuni. Fa'innahu rubama yabdu, rubama yabdu mukhalifan. Cukup. Yang kedua, ya annahu akhadha ma'an jadidan li mas'al udhunain, bahwa beliau ya mengambil air yang baru untuk membasuh kedua telinga. Ini tentu dengan air, dengan selain yang beliau membasuh kepala. Ibnu Hajar mengatakan di Bulughul Maram tentang hadis yang awal, yaitu hadis riwayat Muslim, itulah yang mahfud. Yani anna riwayat muslimin hiya al-mahfud. Ya. Dan riwayat Ibnu Majah takunu syadatan, itulah yang syad. Ya. Itulah yang syad. Walaihu kamu bimukhalafati bimujaradi ma yanqadih bidihni annahu mukhalifun. Namun tidak boleh dihukumi ya, sebuah hadis sebagai hadis yang mukhalafah, menyelisihi ya, hanya karena dia ya, mencelaknya di ya, di benaknya dia, dia enggak suka terhadap hadis tersebut di benaknya dia, bahwa kemudian disimpulkan hadis tersebut mukhalif, menyelisihi. Ebal wajib ayat ta'amal, namun dia mesti wajib untuk memperhatikan, mufakkira, memikirkan, wanzura, ya, dia meneliti, melihat, uyuhawila al-jam'a, dan juga dia berupaya untuk menjamak, mengkompromikan. Ya annaka idza hakamta bil mukhalafah, karena anda apabila anda menghukumi hadis sebagai hadis yang mukhalafah, summa qulta anisani, maka anda berarti berkata kepada ya, hadis yang kedua innahu syadzun. Hadis yang kedua berarti syad. Fa ma'nahu, maknanya annahu ghairu maqbulin, enggak diterima hadis yang kedua. Ya anna min syartis sahih al-maqbul, karena syarat hadis sahih yang diterima apa? Alla yakuna mu'allalan wala syadzan. Hadis tersebut tidak boleh ada mu'allal. Ya, tidak boleh ada cacat, tidak boleh ada ilat, dan tidak boleh ada syad. Fa idza kana syadzan fa innahu sanarudduh. Sanarudduhu. Nah, kalau hadis syad, ya hadisnya kita pasti kita tolak. Kita akan menolak. Fala yajuz an narudda al haditsa al mukhalifa bi mujarradi ma yang qadihu fi dhihn. Tidak boleh ya, kita menolak hadis yang menyelisihi hanya karena itu ya, yang qadih fi dhihn. Ya, di benak tidak disukai. Fala budda min at-ta'ammul, maka mesti diperhatikan. Fa innana rubbama yabdu mukhalifan, fa innahu rubbama, terkadang memang nampak ada yang menyisihi, walakin inda ta'ammul la yakunu mukhalifan, namun tatkala diperhatikan ternyata itu bukanlah rawi yang menyisihi. Masalah, coba kasih contohnya di sini. Anwar. Rawahu biduni hadhihi ziyadati fadakunu qabla biha syahadatun. Syahadat. Karena ma'rifatun li thiqati wa in kana ar-rawi thiqatan. Lakinnahu yumkinu an naqula la muqalafata huna li anna hadhihi ziyadata la tunafi ma sabaqa bi haitsu annaha la tukadibuhu wa la tukhassisuhu wa innama tuqabbi'uhu wa innama tatba'uhu bi tabi'in huwa man da'ahul mu'minina kama min du'ai huwa min du'ail mu'minina kama qala Allahu anhum rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tuhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad wa huna taqulu wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtahu innaka la tukhliful mi'ad nadiru qawlu wahi ta'ala wa la tuhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad fahina idin yahtaju ila annaka sabbat annata sabbata ila annata sabbata fi mas'alati az-ziyadati hal fi mas'alati az-ziyadati fi mas'alati ziyadati kenapa jadi ziyadatu hal hiya mukhalifatun aw ghairu mukhalifatin mukhalifatin mukhalifatin ay annana la natasarra natasarra'u natasarra'u bil qawli bil mukhalafati li anna al mukhalafata tu'ni ta'ni annahu la yumkinu al jam'u al jam'u fa'il annahu la yumkinu al jam'u amma idha amkana al jam'u fala mukhalafati idza amkana al-jam'a fala mukhalafata. Nah, contohnya hadis Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati Muhammadin ati Muhammadan al-wasilah wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhriful mi'ad. Perhatikan lafaz innaka la tukhriful mi'ad. Ya. Yeah. Kata Syekh Ba'dun Nas qala inna ziyada inna kala tukhriful mi'ad syahadatun. Sebagian orang mengatakan lafaz ini syahad. Ini dikatakan oleh Syekh Al-Albani di Irwa'ul Ghalil juga demikian. Syahad. Lafaz inna kala tukhriful mi'ad ini dikeluarkan oleh sebagian ulama di antara Al-Baihaqi. Ya, di anna aktsara ruwati rawahu karena kebanyakan para perawi meriwayatkan hadis ini biduni hadis ziyadah tanpa tambahan ini. Fatakunu riwayatu man infarada biha syahadatan. Maka riwayat yang bersendirian ini adalah syad. Adalah syad. Ya, di annaha mukhalifatun li siqat karena menyelisih para perawi yang lain yang siqat juga wa in kana ar-rawi siqatan. Walaupun sang perawi yang meriwayatkan dengan lafaz ini siqah juga. Ya. Lakin yumkin an naqul namun bisa saja kita katakan la mukhalafata huna tidak ada perselisihan di sini. Li anna hadhihi ziyadata la tunafi ma sabaq karena tambahan ini tidak menyelisihi tidak kontradiksi dengan hadis yang sebelumnya yang diriwayatkan oleh Bukhari dan yang lainnya sampai pada lafaz alladhi wa'adta sampai itu aja. Ya, wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta sampai sini. Nah, kata Syekh Al-Utsaimin enggak menyelisihi. Ya, bi haitsu annahu la yukadzibu. Ya, yaitu di mana hadis lafaz ini tidak mendustakan lafaz sebelumnya wala tukhassisu. Ya, tidak memberikan kekhususan bagi hadis sebelumnya. Wa innama tatba'uhu bi tab'in man huwa min du'ail mu'minin. Ya, namun lafaz ini justru ya termaktub ya, dengan doa yang telah termaktub dari doa kaum mukminin, sebagaimana firman Allah Taala, Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami apa yang telah Engkau janjikan pada kami dengan perantaraan rasul-rasul kami, dan janganlah Engkau hinakan kami pada hari kiamat. Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji. Ya. Huna naqul wa ba'athu maqaman mahmuda, maka di sini kita katakan dan wa ba'athu maqaman mahmuda, dan berikanlah kepada beliau kedudukan yang tinggi yang terpuji. Alladzi wa'ata, yang telah Engkau janjikan. Innaka la tukhliful mi'ad. Engkau tidak menyisihi janji itu. Nadhiru qaulillahi ta'ala. Itu serupa dengan firman Allah, wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Dan janganlah Engkau hinakan kami pada hari kiamat, sesungguhnya Engkau tidak menyisihi janji. Nah, fahina idin yahtaju ila an natasabbata fi mas'alati ziyadah. Maka kalau begitu kita butuh kepada tasabut, ya, pengcross-checkan ulang, ya, kita mencari tahu lebih lanjut fi mas'alati ziyadah, dalam masalah ziyadah, hal hiya mukhalifatun aw ghairu mukhalifah, apakah dia menyisihi atau tidak menyisihi, ya, ai annahu annana la natasarra'u bil qaul bil mukhalafah. Maksudnya kita jangan terburu-buru untuk mengatakan, oh ini mukhalafah nih hadisnya, menyisihi. Di annal mukhalafah ta'ni annahu la yumkin al jama', karena yang namanya hadis mukhalafah itu enggak mungkin lagi dijama'. Amma idza amkana al jama'a fala mukhalafata. Nah, tak, kalau memungkinkan jama', maka tidak ada mukhalafah. Nah, idza amkana al jama', apa jam'u? Jam'u ya. Jam'u ya, apabila memungkinkan untuk dijama'. Nah, Pak Hadi izin juga enggak? Enggak. Tafadhol, baca Pak Hadi. Rawahu jama'atun fa'il wa rawahu. Kok fardin, kenapa itu? An yakuna hadha al-hadithu rawahu jama'atun ala wajhin wa rawahu fardun ala wajhin yukhalifu al-jama'ata aw la yashtaradu. La yashtaradu. Aw la yashtaradu. Naqulu la yashtaradu yumkinu an yakuna fi hadithin وفي حديثين هذا هو الذي يظهر لنا من تصرف من تصرفات العلماء. مثال ذلك ما أخرج أصحاب السنن من حديث أصحاب apa irabnya Pak Andri? Apa Hadi? Maf'ul. Jadi ashabu sunan dikeluarkan gitu. Mereka, dia mengeluarkan ashabu sunan. Ashab mengeluarkan. Ma akhraja ashabu sunani min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu an-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Sallallahu. Idzan tasaf شعبان فلا تصوموا شعبان فلا تصوموا وهذا الحديث صححه بعض العلماء وقال إنه يكره الصيام تطوعا إذا تطوعا إذا انتصف شعبان إلا من كانت له عدد فلا كراهة. Nah, idza man kanat lahu adatun fala karohata. Iya, apa irobnya karohata? Kok bingungan tuh? Apa Pak Hadi? Apa? Lo kok khobar? Bingung dia. Apa Saiful? Isimlah. Meroja lagi hadiah jerumiahnya Pak Hadi. Terus. Wa qala al-Imam Ahmad. Imam Ahmad apa irobnya Pak Hadi? Majrur apa mansub? Majrur. Oh, pantas pakai fathah ya. Ghairu munsharif. Ahmad bukan mudhaf ilai. Jadi imamnya Ahmad. Imamnya Ahmad gitu. Imamnya Ahmad gitu ya. Imamnya si Ahmad gitu. Gimana antum bacanya antum? Badal anil marfu'un mislu. Murja lagi antum majrubiyahnya benar ini. Faqala al-Imam Ahmad la yukrahu li anna hadha al-hadith shadh li annahu yukhalifu hadith Abi Hurairah. Tuh kan banyak. Li annahu yukhalifu hadith Abi Hurairah radhiyallahu anhu alladhi fi sahihaini. Bahwa qawluhu la muqaddimu la taqaddamu la taqaddamu takut. Mari dengerin dulu. Wazan fil mudhari ini. Taqaddama. Ada taqaddama yutaqaddamu. Ada enggak kayak gitu? Nah, tasrifnya ada. Tafa'ala yutafa'alu. Ada enggak? Nah, terus. La taqaddamu Ramadhana bi shaumi yawmin wa la yawmaini illa rajulan. Apa ya rabi rajulan? Mustasna. Terus? Kana yasumu musawman fal yasumu. Wadhalika li anna al-haditha as-thaniya yadullu ala jawaz as-siyami qabla al-yawmaini wa huwa arjahu min al-awwali. Banyak kacau baca antum ya. Berapa kali itu tadi Pak Hari itu? Sebanyak lagi murojaah, ajrumiyah aja di murojaah. Bawa matanya tiap hari kantor ya. Di murojaah lagi itu. Ya, kemudian kata Syekh, hal yustaratu fi syududi ay yakuna fi haditsin wahidin? Ya, apakah dipersyaratkan pada hadis syad itu di satu hadis saja? Bimana yakuna hadal hadis rawahu jama'atun aw ala wajhin wa rawahu fardun ala wajhin yukhalifur jama'ata aw la yushtarat. Apakah disyaratkan pada syat itu hanya pada hadis satu hadis saja yang maknanya hadis tersebut diriwayatkan oleh jamaah dari satu sisi, kemudian diriwayatkan pula oleh seseorang dari sisi yang lain yang menyelisih jamaah, atau tidak dipersyaratkan? Maka nakul kita menjawab la yustaratu, tidak dipersyaratkan demikian. Ya, yumkinu ayakuna fi hadisin au fi hadisain. Ya, mungkin saja itu dapat terjadi pada satu hadis, dua hadis. Wahdahu alladhi yadharu lana. Maka ini yang nampak bagi kita min tasarrufatil ulama, dari ya penjelasan, pemaparan, tulisan-tulisan para ulama. Misal dari contohnya ialah ma'akhraja ashabus sunani, yang dikeluarkan oleh para ashabus sunan, pengarang kitab-kitab sunan. Dari hadis Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda idan tasofa, ya, idan tasofa sya'banu, in tasofa itu apa sih maknanya? Balagha nisfahu, ya, balagha nisfahu in tasofa. Ya, kalau intasofa an-nahar itu berarti sampai tengah hari gitu. Ya, kalau intasofa sya'ban berarti sampai tengah sya'ban. Nah, itu setelah malam nisfu sya'ban, nisfu sya'ban. Ah, itulah. Nah, evidently. Hadis ini maka fala tasumu, janganlah berpuasa. Hadis ini sahahahu ba'dul ulama. ya, telah dinyatakan sahih oleh sebagian ulama qala, dan mereka menyatakan ya, berdasarkan hadis ini, innahu yukrahu asyamu tatawuan idan tasafa sya'banu, maka dimakruhkan berpuasa sunnah apabila telah sampai tengah Sya'ban. Illa man kanat lahu adatun falaka rohata, kecuali orang yang sudah terbiasa ya, terbiasa puasa sehari, puasa sehari enggak, maka tidak ada kemakruhan, enggak tercela. Imam Ahmad menyatakan la yukrahu, ya, enggak makruh ya. Enggak makruh di anna hadal hadis syadat syadun, karena hadis ini syad, di anna yukhalifu hadis Abi Hurairah, karena hadis ini menyelisih hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu alladzi fi sahihain, yang terdapat di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Wa huwa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqaddamu Ramadan bisaumin ya bisaumi yawmin wa la yawmaini illa rajulan kana yasumu sauman falyasumhu. Janganlah kalian mendahulukan Ramadan dengan berpuasa sehari atau dua hari sebelumnya, kecuali seorang yang dia telah terbiasa puasa ya, maka dia pun berpuasa. Wadhalika li anna al-hadits ats-tsaniya yadullu ala jawazi siyam qabla yawmayn wa huwa arjahu min al-awwal. Nah, hadis ini menunjukkan yang kedua ini, bolehnya berpuasa sebelum dua hari menjelang Ramadan ya, dan ini berarti lebih rajih daripada yang awal. Yang awal yang menyatakan kalau sudah masuk tengah Sya'ban. Ya, berarti dia mulai masuk 15, 16, 17, 14 dan seterusnya. Nah. Saiful. Misalun akharu illa fi maftarida hadal yawma wa kana yawmal jumu'ati wa qala laha asumti qalat la qala atasumina qadan qalat la qala fa aftiri fil amr aftara yuftiru, apa fi'il amrnya? Af'ala yuf'ilu af'il ya, mu'annasah mukhatabah terus atasumina wadah wa huwa yawm sabti yadullu ala jawazi siyami yawm sabti yawm sabti lidhalika atau boleh yawm sabti, siyami yawm sabti terus lidhalika ikhtalafa ulama'u fi sihhati hadits an-nahyi an siyami yaumis sabti ala aqwalin benar. Ini dulu idan nafhamu hada min hada, kalau begitu kita memahami dari hal ini anna syududa laisa syartan ayakuna fi hadisin wahid. Bahwasanya syad itu bukan bukan syarat itu pada satu hadis saja. Contoh yang lain yang dikeluarkan oleh Abu Daud di dalam sunannya dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda la tasumu yawmas sabti illa fi maftarida alaikum. Janganlah kalian berpuasa di hari Sabtu kecuali apa yang telah diwajibkan untuk kalian. Maka hadis ini menyelisih hadis yang terdapat dalam Sahihain bahwa Nabi SAW qalat lahu ihdan nisa'i, salah seorang istri beliau, ihdan nisaihi, nisa maknanya istri-istri. Salah seorang istri beliau berkata kepada beliau bahwa istri beliau tadi berpuasa, inna sha'imatun hadzal yawm, pada hari itu. Itu hari wakana yaumal jum'ah, dan pada hari itu adalah hari Jumat. Ya. Maka Nabi faqala laha, Nabi bersabda padanya, asumti amsi, istrinya itu berpuasa ya, itu hari Jumat. Qalat la, kata istrinya, kemarin berarti kemarin hari Jumat, berarti hari apa? Kamis. Kamis kemarin puasa? Ya. Enggak. Qala atasumina ghadan, kamu berpuasa enggak besok? Berarti besok hari apa? Sabtu. Qalat la, enggak juga. Maka kata Nabi, fa'aftir, wah, berbukalah. Ya. Maka perkata sabda Nabi, atasumina ghadan, apakah kamu bakal puasa besok? Wa huwa yaumus sabti yadullu ala jawazi siyami yaumis sabti. Maka ini menunjukkan atas kebolehan berpuasa di hari Sabtu. Lidzalika ya ikhtalafal ulama, oleh karena itu para ulama berselisih fi sihhati hadis nahi an siyami yaumis sabti ala aqwalin, tentang keabsahan hadis larangan berpuasa di hari Sabtu, ya itu persisnya terbagi menjadi beberapa pendapat. Ain. لأن من شرط الحكم بالنسخ بالنسخ لا apa irabnya al ilm milzam milzam apa irabnya al ilm ya lagi nanya orang diam dulu ya terus larangan puasa hari Sabtu terbagi menjadi beberapa kelompok, beberapa pendapat. Yang pertama, faminhum man qol, para ulama ada yang menyatakan hadisnya innal haditsa mansukhun, hadis mansukh. Hadis yang mana berarti? Yang pertama. Ya, yang pertama yang berbunyi la tasumu yawma sabti illa fi mafturi da alaikum. Ini hadis mansukh. Wa hadha qaul dha'ifun. Namun pendapat ini dha'if. Lianna min syartil hukmid bin nasfi al ilma isim lianna ainur. Itu udah otomatis semestinya ya. Anna itu mesti ada isim. Karena jar majrur, mudhaf mudhaf ilaih itu enggak bisa jadi isim. Isim anna enggak bisa. Karena asal dari isim anna adalah mubtada. Ya, sedangkan mubtada dia mesti apa? Dia mesti al isim. Enggak boleh. Ya. Tapi karena syarat dari menghukumi mansukh sebuah hadis itu mesti ada ilmu tentang sejarah. Wahuna la na'lamu tarikh at-tarikh. Kita di sini kita enggak mengetahui sejarahnya tersebut. Nah, kemudian di antara ulama ada yang berpendapat bal hadis syadzan. Syadzun. Hadis yang pertama itu syad. Yanu yukhaliful hadis, li'annahu yukhaliful hadis alladhi fi sahihain. Karena itu menyelisih hadis yang terdapat dalam dua kitab sahih alladhi yadullu ala jawazi siyami yaumis sabt. Ia menunjukkan atas kebolehan berpuasa pada hari Sabtu. Ya, wa minhum man qala bal hadis wa minhum man hamalahu ala wajhin la yukhalifu al hadis alladhi fi sahihain. Di antara ulama ada yang membawa kemungkinan hadis tersebut kepada sebuah asumsi yang tidak menyelisihi hadis yang terdapat dalam dua kitab sahih. Wa dzalika bi ayyuhmal annahyu, yaitu dibawa kemungkinan larangan berpuasa pada hari Sabtu tadi ala ifrad yaumis sabti bisiyam, yaitu dengan ya, mengifradkan puasa pada hari Sabtu, yaitu menyendirikan puasa pada hari Sabtu, hari lain enggak. Wa ma idza sama yawman qablahu aw yawman ba'dahu fala ba's. Adapun apabila dia berpuasa sehari atau sehari sesudahnya, maka enggak mengapa. Wa hadzal akhiru jama'a bainal haditsain. Inilah akhir yang para ulama mengkompromikan di antara dua hadis tadi. Ama idza amkana al jam'u fala syududa. Nah, kalau dimungkinkan di jama' maka ini bukan syad. Tidak ada syad. Karena min syarti syududi al-mukhalafata. Karena di antara syarat syad adalah adanya mukhalafah. Wa huna la mukhalafata. Dan di sini enggak ada mukhalafah. Kalau ini diambil pakai pendapat yang berapa? Ketiga ini. Ya. Wa qalu, mereka menyatakan haditsun nahyan yaumis sabti an shaumi yaumis sabti mahmurun 'alal ifrad. Hadis larangan berpuasa pada hari Sabtu itu dibawa kepada kemungkinan kalau dia berpuasa pada hari Sabtu saja. Ya. Amma idza jumi'a ilaihi maqablahu aw ba'dahu, ataupun apabila dijama' ya, digabungkan dengan berpuasa sebelum sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya pada ba'sahi na'idin, maka tidak mengapa. Sudah cukup deh ya, sudah mau 1.07. Cara kita lanjut lagi contoh. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.